babun atau babu qaulillahi ta'ala. Bab ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka mengenali nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Dan kebanyakan mereka orang-orang kafir. Berarti apa yang akan dibahas babnya? Tentang kufur nikmat. Ya'rifuna ni'matallah, mereka mengenali nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mengingkarinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha ila akhir al-ayah. An-Nahl 83. Qala Mujahid, ma ma'naha? Berkata Mujahid secara makna, huwa qaulur rajul, yang dimaksud dalam ayat ini adalah ucapan seseorang, hadza mali waristuhu an abai, ini hartaku, aku dapati dari nenek moyangku atau dari bapak-bapakku, ini warisan dari abiku. Maka Allah turunkan ayat ini, mereka mengenali nikmat Allah tetapi mengingkarinya. Wa qala Aun ibn Abdullah yaquluna laula fulan lam yakun kadza wa kadza. Atau ucapan mereka, ini ucapan Aun ibn Abdullah. Tadi ucapan siapa? Mujahid. Wa huwa qaulur rajul hadza mali waristuhu an abai. Karena dijamakkan abai, maknanya bukan bapak tapi bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Yaqulu laula fulan lam yakun kadza. Kata Aun ibn Abdullah, ayat ini berbicara tentang orang yang berkata, kalau bukan karena fulan, akan terjadi begini dan begitu. Menisbatkan nikmat Allah kepada seseorang. Kalau saja bukan karena dia. Wa qala ibn Qutaybah ad-Dainuri rahimahullah, yaqulun hadza bi syafa'ati alihatina. Ini adalah karena syafaat dari Tuhan-Tuhan kita. Karena pertolongan, dukungan dari berhala-berhala kita. Dzakara al-musannif rahimahullah, tadi masih dalam matan ya, berarti yang dihafal sampai pada kalimat hadza bi syafa'ati alihatina. Qaulu Mujahid wa qaulu Aun ibn Abdullah wa qaul ibn Qutaybah ad-Dainuri. Masing-masing mewakili. Yang pertama mewakili orang-orang yang seperti Qarun. Hadza min ilmin 'indi. Ini karena kehebatan ilmuku dalam berbisnis. Ini karena aku begini, karena aku begitu. Ini karena bapak-bapakku, aku dapat dari bapakku. Yang kedua, yang menisbatkan laula fulan lakana fulan. Laula fulan laqatalani fulan. Kalau bukan karena dia, aku akan terbunuh. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Mewakili kalimat-kalimat seperti itu. Yang ketiga adalah mewakili jenis-jenis orang kafir yang kalau dia berhasil sehat, berhasil sembuh, berhasil mendapatkan jodoh dan seterusnya, mereka akan berkata, ini karena kita kemarin memberikan sesajen pada kuburan ini dan kuburan itu. Jadi kaum musyrikin, apakah musyrikin jahiliyah atau musyrikin yang mengaku muslimin, yang mereka masih memberikan sesembahan-sesembahan, sesajen-sesajen pada batu, pada pohon, pada kawah, pada lautan dan lain-lainnya. Kemudian ketika Allah berikan nikmat, mereka berkata, ini karena kita beri sesajen. Coba kalau kita enggak sesajen pada lautan, kita akan kena tsunami. Ini barakallahu fikum. Na'udzubillah minal kufur, termasuk kufur ni'mah. Dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala ma dzakara ba'dul ulama fi ma'naha. Musannif menyebutkan rahimahullah tentang apa yang disebutkan oleh para ulama secara makna. Ada yang berkata begini, ada yang berkata begini, ada yang berkata begini. Sebagai tiga contoh dari kufur nikmat. Tiga-tiganya kufur nikmat. Qala Ibnu Jarir, fa inna ahli at-ta'wil ikhtalafu fil ma'na bin ni'mah. Ahli at-ta'wil ni ahli tafsir. Pakar-pakar ahli tafsir berselisih tentang makna nikmat dalam ayat ini. Apa yang dimaksud nikmat di dalam ayat ini? Fa dzakara an Sufyan an as-Suddi. Disebutkan dari Sufyan, dari Suddi, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nikmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka diberi nikmat, yaitu diutusnya seorang rasul, nabiyul ummi, nabiyur rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Dan mereka tahu, berarti yang diarah Yahudi dan sejenisnya, Yahudi Nasrani dan sejenisnya. Karena mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Hati kecil mereka berkata bahwa ini benar-benar Rasul, terbukti dengan sekian bukti-bukti yang mereka ketahui dari kitab-kitab mereka. Berarti ya'rifunahu. Maka Allah katakan ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengenali nikmat Allah, yaitu diutusnya seorang Rasul, tapi mereka mengingkarinya. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka tahu, yakin itu Rasul. Ini maka Allah katakan aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka memang orang kafir. Ini pendapat pertama, bahwa nikmah adalah Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah. Wa qala akharun, berkata yang lain, bal ma'na dhalik annahum ya'rifuna anna ma 'addadallahu ta'ala dzikrahu fi hadhihi surah min an-ni'am min 'indillah. Sebagian lagi berkata bahwa makna ayat ini bahwa mereka mengetahui ya'rifun bahwa apa yang Allah sebut satu persatu di dalam sebutan-sebutannya dalam surat ini, surat apa? An-Nahl. Dari kenikmatan-kenikmatan min indillah, semuanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah huwal mun'im alaihim bidalik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan tersebut. Apa saja yang disebut dalam surat An-Nahl? Berapa ayat bicara tentang kenikmatan? Minha luhumuha, itu surat. Surat An-Nahl kan? Wa minha rukubuha, ada daging buat kalian, pada binatang ternak tadi ada pakaian buat kalian, ada asasan. Demikian pula tentang Nahlnya sendiri, Allah katakan padanya ada asal yang keluar daripadanya, dan dikatakan fihi syifa, padanya ada kesembuhan, itu juga nikmat. Surat An-Nahl sekian banyak Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatannya. Addada ni'amahu alal ibad. Addada ini yu'ad, menyebutkan satu persatu kenikmatan. Sesungguhnya perlu PR. Tapi sudah dekat ujian. Tempat buat kalian sendiri, bukan di kertas lembar. Dan tidak perlu dikumpulkan. Kalian tulis apa yang Allah sebutkan dari kenikmatan-kenikmatan di dalam surat An-Nahl. Barakallahu fikum. Sehingga kalian baca surat An-Nahl, sehingga kalian tahu surat An-Nahl Allah menyebutkan padanya sekian banyak kenikmatan. Maka pendapat kedua berkata, ayat tadi di dalam surat atau dalam ayat yang ke-83-nya, ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu nikmat ini dari Allah. Tsumma yunkirunaha. Tapi mereka mengingkarinya. Apalagi orang kota. Orang kota itu sering lupa dengan kenikmatan Allah karena mereka tidak melihat kecuali apa yang merasa, yang mereka rasa itu hasil karya mereka. Rumahnya dibangun oleh mereka, keluar semen, keluar lagi aspal, ambil HP pabrik lagi. Mereka nggak merasa kalau itu dari Allah. Mengapa? Ketika kalian membangun rumah, dari mana bas? Batunya dari mana, pasirnya dari mana, bahan-bahannya. Enggak merasa kalau itu dari Allah Ta'ala. Saya punya duit. Dengan saya punya uang, saya bisa beli apa saja. Tapi kalau Allah jadikan paceklik, enggak hujan selama setahun, kamu punya uang buat apa? Mau minum uang? Ya minum air. Dari mana belinya? Semua enggak ada yang punya. Ini tidak terpikir oleh mereka. Mereka masuk supermarket, beli pisang, beli buah ini, beli buah itu. Nah, siapa yang menemukan pisang itu? Siapa yang menemukan pohon-pohonnya? Tetapi orang yang di kampung merasa dia dalam keadaan membuang makanannya. Ada bekas pepaya, ada bekas segala macam. Tiba-tiba tumbuh. Nggak diurus. Tiba-tiba berbuah. Ya Allah, alhamdulillah, Allah kasih buah. Nikmat terasa. Kalau itu langsung dari Allah, enggak ada usaha tangan mereka. Tetapi orang kota seringkali lupa dengan hal-hal tersebut. Padahal sama. Yang kalian beli juga dari Allah. Enggak mungkin kalian bisa beli kalau Allah tidak tumbuhkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.